Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dhunub ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurub farrijil kurub wa ya satiral uyub usturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habib al mahbub. Ukhsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana arzuqna tawbata qabla al maut wa shahadata inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara dan saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan belajar kita di sore hari ini. Di bulan mulia ini, tanpa kita sadari kita sudah di akhir-akhir. Hari ini kita berada di tanggal 28 di bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal kita, puasa kita, diberi keikhlasan, dan kelak mempertemukan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik daripada saat ini. Baik, kita akan lanjutkan belajar kita. Ada kemarin kita menjelaskan tentang berbuat baik. Kita harus faham tentang luasnya kesempatan untuk berbuat baik. Kemudian setelah itu masalah prioritas. Untuk berbuat baik, termasuk dalam sedekah sendiri ada yang harus kita fahami supaya kita ini tidak ditunggangi hawa nafsu di dalam melakukan kebaikan. Sedekah. Kita membahas masalah sedekah, kita lanjutkan. Ada saat-saat, ada sedekah yang paling baik. Sedekah yang paling bagus. Tentunya kalau kita bicara sedekah ini, setelah kita bicarakan kewajiban, sedekah sunnah di sini. Jadi jangan bicara sedekah sunnah kalau memang kewajiban kita belum beres. Jadi omong kosong. Jadi sedekah sunnah ini adalah bagi orang yang memang dia itu adalah tidak punya kewajiban bayar zakat lagi karena zakatnya sudah beresin. Kemudian tidak ada utang yang jatuh tempo. Baru setelah itu kita bicara sedekah. Jangan sampai kita tertipu. Sedekah sunnahnya kenceng tapi kewajibannya tidak dibayar, enggak diterima oleh Allah. Seolah-olah itu ibadah tapi ternyata maksiat. Zakat belum dibayari tapi dia banyak sedekah, enggak diterima oleh Allah. Utang jatuh tempo belum dibayar, dia banyak sedekah, tidak diterima oleh Allah. Kecuali orang yang punya uang yang kita pinjami, dia merelakan dan mengizinkannya. Akhirnya rela untuk kita tunda pembayarannya, baru sah. Akan tapi biarpun sah, bagaimana prioritasnya, mana yang lebih bagus? Benar-benar kita harus waspada supaya kita tidak bersedekah di tunggangi atau kita mematuhi mengikuti hawa nafsu kita. Pertama, sebaik-baik sedekah ini adalah yang dilakukan seseorang adalah di masa hidupnya. Masa senggang, masa senggangnya, masa hidupnya. Artinya sedekah yang dikeluarkan waktu dia hidup. Sebab di sana ada wasiat. Sedekah kalau setelah mati. Kalau saya mati nak, tolong nak nanti bantu masjid sana, bantu pondok sana. Namanya wasiat. Jadi nanti ada ya perpindahan harta dari tangan kita. Yang pertama sedekah waktu hidup. Yang kedua adalah ikrarnya waktu hidup, diberikannya setelah mati, namanya wasiat. Yang ketiga, harta yang berpindah setelah mati namanya waris. Jadi beda ya. Sedekah kita berikan langsung waktu kita hidup, dalam keadaan kita seger, sehat. Yang kedua adalah wasiat. Kita ngomongnya waktu hidup, tapi diberikannya setelah kita mati. Namanya wasiat. Jadi ngomongnya waktu hidup, diberikannya setelah mati. Jadi gini misalnya, kalau saya mati nak, tolong nanti bantulah ke pondok pesantren berapa miliar. Baik. Mati betul, baru dihitung nanti. Apakah dia mencapai sepertiga atau tidak. Ini babnya wasiat sendiri. Adalah dia nanti setelah mati, mau tidak mau, harta harus dibagi-bagi untuk anak-anaknya dan keluarganya, memang dia berhak mendapatkan waris. Dan yang paling utama adalah di saat yang pertama ini. Yang pertama yaitu kita sedekah di saat kita sehat. Waktu kita hidup. Ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan, atau Rasulullah rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah faqala dan bertanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam, sedekah apa yang paling agung pahalanya? Pengen tahu sedekah apa yang paling agung pahalanya. Faqala, Nabi menjawab, anta saddaq, engkau bersedekah, wa anta sahihun, dalam keadaan engkau sehat, sehat syahihun, tahsyal faqra, dalam keadaan engkau tuh semangat mencari dunia, yang memang dalam pencarianmu dunia itu kamu tuh takut kefakiran. Tidak putus asa dengan dunia. Jadi memang dia lagi semangat mencari dunia. Dan dia masih hidup seger buger. Wa ta'mal, dan kau berharap al-ghina, untuk tetap kaya. Jadi artinya memang dunia itu bagi dia adalah memang dianggap, menganggap. Bukan setelah dia tahu mau mati, lalu dia berkata, aduh aku mati, gak punya amal. Baru nanti banyak wasiat-wasiat. Itu pun kadang-kadang masih mikir, barangkali masih seger lagi saya. Dia ini mau ngelepas ragu-ragu. Saya pengen sedekah. Saya pengen infak. Kayaknya saya mau mati nih. Masuk rumah sakit berminggu-minggu. Akhirnya di saat mau ngasih, mau sedekah pun masih mikir lagi. Tapi nanti sehat lagi. Wah gini saja deh. Selagi saya masih hidup, jangan. Tapi kalau mati, bolehlah. Maka wasiatnya, kalau abah mati, ada pelitnya sedikit. Kalau abah mati, kalau hidup lagi, enggak kan? Kalau abah mati, nanti tolong berikan ke pondok. Memang itu baik juga, tapi tingkatnya tingkat rendah. Tapi di saat kita seger, maka jangan sampai kita ingin berbuat baik itu menggantungkan kepada anak kita. Termasuk wasiat itu. Sebab anak itu belum tentu dia akan menjalankan tugas sebagaimana semestinya. Mungkin seorang anak na'udzubillah dikuasai oleh hubbud dunia. Lah kok bapak wasiat kok berdi banget ini? Memang duitnya triliunan. Tapi kalau sudah sedekah bapaknya itu wasiatnya tadi adalah bentuknya miliaran, juga mikir juga. Ah, enggak deh. Akhirnya dipotong-potong oleh anak. Akhirnya malah memberi kesempatan anak untuk melakukan kehinaan dan kemaksiatan. Nah itu wasiat itu berbahaya sekali. Dan alangkah banyaknya kejadian semacam itu, wasiat tidak dijalankan oleh sang anak di saat urusan dengan harta. Lu waris saja berebut kok, apalagi urusan wasiat. Makanya jangan Anda menggantungkan dengan seperti itu. Bersedekahlah saat ini waktu dirimu hidup, lihat mata masih bisa melihat, makan masih enak, jalan masih tegar. Bersedekah dalam keadaan semacam itu istimewa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan di saat sudah mulai diambang kematian. Sampai Nabi mengatakan, wala tumhil hatta idza balghatil hulqum, jangan kau menunda-nunda ingin berbuat baik sampai nyawamu itu sudah ditenggorokan. Kalau sudah nyawamu di tenggorokan, enggak ada yang diterima dari amalmu. Tidak diterima wasiatmu, tidak diterima tobatmu, dan tidak diterima amalmu. Sebab waktu itu sudah kelihatan. Kelihatan kubur baginya sudah. Kelihatan kubur. Jadi memang dunia sudah enggak butuh lagi. Karena apa? Dia bakal mati. Sudah di hadapannya kematian. Kata dokter divonis tadi. Aduh, sabar pak. Kayaknya beberapa hari lagi nih. Dengar lagi. Langsung wasiat banyak. Bukan begitu. Waktu sekarang ini waktu sehat. Makanya berusahalah untuk tidak menggantungkan perbuatan baik kepada anak. Nanti malah membebani anakmu. Anda punya duit 10 miliar. Benar 10 miliar banyak. Saat ini dibagi dengan 3 anakmu pun nanti masih kaya dia. Cuman dari 10 miliar kan tiba-tiba Anda berwasiat. Nak, saya wasiat 2 miliar untuk bangun pondok, nak. Wasiat kalau abah mati, berikan 2 miliar untuk pondok. Giliran mati, mengeluarkan 2 miliar, berat bagi sang anak. Ini kan 2 supermarket ini. Ini 2 toko gede ini. Lihat, malah membebani anak, membebani sang anak. Sehingga anak bisa jadi nanti malah menjadi penjahat, masuk neraka gara-gara yang demikian itu. Kemudian pahalanya tidak sehebat di saat kita waktu sehat, waktu seger. Kemudian juga disabdakan oleh baginda Nabi, afdhalu shadaqati ma kana 'an dhahrin hina wal yadul 'ulya khair min yadis sufla wabda biman ta'ul. Dan sebaik-baik sedekah itu adalah di saat kamu dalam keadaan memang 'ala dhahri hina cukup. Cukup. Enggak ada masalah. Bukan di saat menjelang mau bangkrut baru banyak sedekah. Bahkan kadang-kadang nunggu bangkrut dulu baru sedekah. Ini kan sudah punya utang sedekah, tambah dosa numpuk. Sedekah utang kok sedekah, bagaimana ini? Kebelit utang suruh sedekah, nanti setelah itu akan dibayar oleh utangmu oleh Allah. Enggak begitu. Kalau kebelit utang, beresin utangmu. Sehingga kadang di saat mulai bangkrut, ngerti kalau sedekah nanti akan dikembang oleh Allah akan dipermudah urusanmu. Akhirnya di saat mulai dia dalam keadaan ada tanda-tanda bangkrut, banyak sedekah. Itu ya sah-sah saja asalkan bukan utangnya. Bukan banyak utang, misalnya ada tanda-tanda, wah mau goyah ini. Atau sudah cukup lakin. Tapi sudah ada tanda-tanda dalam ekonominya ini goyah. Lalu banyak sedekah, ya sah, bagus. Tapi yang paling hebat lagi dalam keadaan dirimu itu aman. Aman, jadi benar-benar mengharap karena Allah. Sebab ini termasuk martabat ikhlas. Kalau kita bersedekah ingin dibalas oleh Allah agar rezeki kita lancar, itu juga termasuk ikhlas, meskipun ikhlas tingkat rendah. Ya kan? Kita bersedekah agar nanti Allah membalas kepada kita rezeki yang melimpah. Itu juga kelas ikhlas, tapi kelas ikhlas rendah. Enggak apa-apa, masih lumayan ikhlas. Tapi di saat Anda kaya, lihat. Anda bersedekah karena Allah, sudah enggak pikir balasan apapun. Yang penting nanti aku diberi oleh Allah balasan nanti di akhirat. Maka Allah dhukrihina. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini berlaku bagi orang yang ingin bersedekah dengan semua hartanya. Jadi sebagian mengatakan makruh kalau engkau bersedekah dengan semua hartamu. Itu makruh. Karena mungkin setelah itu kamu menjadi menyesal. Karena apa? Anakmu ternyata butuh duit, kamu tidak punya. Jadi hadis ini berlaku untuk itu. Artinya, bersedekahlah dalam keadaan engkau juga masih bisa bertahan hidup. Bersedekahlah engkau, jika engkau memang orang yang rajin sedekah, ini adalah termasuk membatasi. Jangan sampai Anda terlalu beral-beral dalam sedekah, tapi pada akhirnya anaknya nyungsep, hancur. Makanya banyak di antara para pejuang yang ingin sedekah itu biasanya kami tanya, anakmu bagaimana? Oh alhamdulillah sudah cukup. Cukup ini maksudnya bukan harus kaya seperti bapaknya. Untuk bisa cukup itu adalah ekonominya yang wajar. Bukan harus misalnya penghasilnya sampai miliaran, tidak seperti itu dong. Cukup. Seperti orang di kiri kanan, cukup seperti apa? Kalau sudah cukup baru kita akan bisa terima. Kalau belum, kita menasihati dulu. Nanti ada nasihat berikutnya dari baginda Nabi SAW. Sebab kita juga menemukan ada orang kalau sedekah itu dengan hawa nafsu. Enggak penting urusan anak, yang penting saya sedekah. Tapi setelah itu pusing dia. Jadi Allah dhukrihina, Anda bersedekah, kemudian setelah itu rumah tangga masih tetap bisa berjalan. Artinya apa? Masih sejahtera. Sejahtera ini tentunya bukan berfoya-foya, akan tapi wajar. Enggak sampai kebingungan besok makan apa, mau sekolah biaya dari mana. Jadi tetap di rumahmu adalah baik-baik, lalu engkau bersedekah. Inilah cara bersedekah yang baik, bukan dengan hawa nafsu. Ya udah bantu, ini ada butuh. Besoknya apa? Nyungsep. Tapi kalau orang bisa bertahan, memang dia sabar, anaknya juga sabar. Itu kan rumah-rumah tangga istimewa. Rumah tangga Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi Muhammad, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Punya roti yang padahal mereka juga lapar semuanya, bahkan dalam keadaan puasa. Wayufuna bin nadar, yang untuk membayar nadarnya waktu Sayyidina Hasan dan Husain sakit, nadar kalau sembuh akan berpuasa. Betul sembuh, berpuasa 3 hari. Puasa pertama, lihat, ada orang miskin datang, waktu mau buka, hanya sepotong roti, beberapa potong roti, mau buka. Ada seorang fakir mengetuk pintunya, noleh kiri kanan, semua mengangguk. Sepakat untuk tidak makan waktu itu, diberikan kepada fakir. Kemudian setelah itu yatim. Kemudian setelah itu ada orang tawanan perang, yang aku kelaparan, berikan aku makan. 3 hari tidak makan. Ya kalau kelas keluarga seperti itu mah beda lain, silahkan. Tapi keluarga kita kan tidak seperti itu. Maka jangan sampai Anda itu mengukur diri Anda sendiri. Ya mungkin Anda bisa cukup dengan makan pakai kerupuk. Tapi jangan sampai Anda ajak sama dengan Anda. Akan tapi Anda pikirkan keadaan dia. Dan memang mengajari berfoya-foya juga enggak benar. Makan berfoya-foya sampai habis. Na'udzubillah sampai. Sampai berlebihan, masak makanan satu orang cukup untuk 5 keluarga, ini kan haram, dolim, israf, boros. Dan bukan begitulah Islam mengajarkannya. Baik, kemudian setelah itu, sedekah yang paling bagus lagi adalah, yang pertama dia ingat, yang pertama dalam keadaan dirimu itu sehat, seger buger. Kemudian yang kedua, jangan sampai akibat daripada sedekahmu itu terjadi penyesalan kerap kamu habiskan semuanya. Jadi harus ada yang kau tinggalkan. Sekiranya bisa bertahan hidup anak-anakmu. Kemudian yang ketiga adalah, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Jika kerabatnya membutuhkannya. Artinya betul-betul jangan pakai hawa nafsu. Kadang orang senang sedekah jauh di sana. Tapi kalau sama bibinya, wa'anti sedekah. Ponakannya bingung gak bisa sekolah, gak pernah peduli. Ini orang dengan hawa nafsu. Ada satu sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Beliau ada orang kaya di Madinah. Mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Untuk mendapatkan paket bir, kebaikan yang luar biasa, kebaikan yang sangat baik, itu albir. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sampai engkau bisa menginfakkan apa yang paling engkau cintai. Ini juga pangkat juga. Paling kita sedekah adalah bukan yang paling kita cintai. Ada mobil 1, 2, 3. Ya kalau mau dikasih ya jangan yang paling bagus, kan begitu. Tapi memang ini pangkat tinggi, yang paling bagus kau sedekahkan. Apa yang paling kau senangi kau sedekahkan. Dan belum punya kebun. Kebun itu dekat dengan masjidnya Rasulullah. Bayruha itu adalah kebun yang sangat sangat subur dengan tanamannya dan panenannya sangat besar. Setelah mendengar beliau, mendengar sabda Nabi, firman Allah tersebut, maka beliau berkata, "Wa in ahabba amwali ilayya Bayruha wa innaha shadaqatun lillahi." Arju birraha wa dhukhraha 'indallahi. Fadhaha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Aku punya ini kebun ya Rasulullah yang dekat dengan kota dengan Masjid Nabawi, menghadap Masjid Nabawi. Kemudian berkata, "Inilah harta yang paling aku cintai karena panen." Nabi biasa meminum air di tempat tersebut dan Nabi dibebaskan untuk memetik kurma atau anggur di tempat tersebut. Dan memang subur dan menghasilkan, produktif. Ibaratnya bisnis yang paling menguntungkan, yang paling besar adalah di situ, keuntungannya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inilah yang paling aku cintai. Kebun inilah yang paling aku cintai. Aku ingin, aku mengharap pahala dari Allah dan tabungan nanti di akhirat. Maka dha'ha, letakkan ini ya Rasulullah, haitsu syi'ta, sesuai dengan kehendakmu. Dia cerdas. Kalau sedekah tidak pakai hawa nafsunya, tapi melewat petunjuk dengan Rasulullah. Kira-kira yang terbaik apa sih ya Rasulullah? Ini juga termasuk cara sedekah zaman sekarang ini adalah bukan dengan hawa nafsumu. Datang ke tempat ini, saya pengen bangun masjid. Ya. Masjid belum tentu dibutuhkan di sini. Sudah ada masjidnya. Ada yang lebih dibutuhkan yang lainnya. Makanya kalau Anda berhadapan dengan ulama atau misalnya, sebaiknya Anda bertanya, kira-kira apa yang paling dibutuhkan? Wah, ini baru tepat. Saya punya harta sebegini, kira-kira yang paling mendesak apa di sini? Itu adalah adab. Adab. Bukan dengan hawa nafsunya. Seandainya tiba-tiba ada yang mencomot, Buya, ustadznya umrohkan semuanya. Ya baik, bagus. Dan tidak mungkin ditolak. Tapi seandainya bertanya, apa yang paling bagus di sini? Tentu jawabannya mungkin berbeda. Atau mungkin itu juga, kita tidak tahu. Ini termasuk intinya kalau kita percermati, jangan dengan hawa nafsu. Apa yang paling tepat? Letakkan di mana ya Rasulullah? Sedekahku yang paling bagus ini, sesuka hatimu ya Rasulullah. Kalau Rasulullah Nabi menjawab, bakhin, beruntunglah engkau. Malun rabih, sungguh itu harta yang paling menguntungkan kalau begitu. Malun rabih. Keberuntungan. Qad sami'tu ma qulta fiha. Aku sudah mendengar apa yang kau omongkan, kau serahkan itu semua. Aro, wa inni aro. Akan tapi aku punya pendapat. Anta ja'alha fil aqrabin, untuk kau jadikan ini untuk kerabat-kerabatmu. Nah ini. Padahal kalau itu hitungan dakwah, Nabi harusnya memikirkan tentang masjidnya harus ada pelebaran. Padahal berhadapan dengan masjid. Mestinya, wah ini lumayan buat pondok nih. Kan ada. Tapi Nabi bertanya. Nabi ngerti keadaannya keluarganya Abu Thalhah. Ternyata di sana ada kerabatnya Abu Thalhah, biarpun bukan kerabat dekat, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit. Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit adalah perlu untuk dibantu. Dan mereka berdua adalah orang yang gigih dalam berjuang juga. Artinya, sambil membantu dia, kerabatnya pejuang juga yang gigih. Maka Nabi mengatakan, letakkan ini, berikan kepada kerabat-kerabatmu. Dalam riwayat lain, kerabat sini apa? Disebutkan dalam hadis yang lain adalah, faja'alah fi Abi Ubay bin Ka'ab wa Hasan bin Thabit, diberikan kepada Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit. Nah ini pendidikan, jangan sampai termasuk para guru-guru mulia, dimanapun Anda berada, para ustad-ustad, kalau ada orang bersedekah itu, paling tidak ditanya tentang keluarganya seperti apa. Jangan mementingkan pondok kita jaya, tatanya dia sendiri nyungsep. Atau tatanya dia memutus tali persaudaraan. Dia punya kemurahan, mungkin tidak pernah mendapatkan duit. Sementara dia mungkin sakit. Kemudian mungkin makannya pun Masya Allah, kurang gizi dan seterusnya. Nah kok nyumbang di pondok, kok kita diam saja, zalim kita. Tapi secara umum kalau kami ngomong sama macam ini adalah juga peringatan sebetulnya. Artinya Anda, kalau dalam keadaan ingin bersedekah, tentunya harus Anda pikirkan tadi. Kalau memang ada kerabat yang mendesak membutuhkannya, maka bantulah kerabatmu. Membutuhkannya sampai dia sakit, gak bisa berobat, makanan gak anu pas. Sampai dia mati, makanya hal-hal yang semacam itu, maka Anda gak usah berpikir tentang pondok ini. Loh tapi pondok kan pengen maju, nanti ada Allah kirim pejuang yang lainnya, gak usah khawatir. Dan harus disampaikan ini. Karena kami tidak ingin mengambil dari Anda, sementara Anda sendiri berbuat zalim. Dan Nabi mengingatkan pun demikian, berikan kepada kerabatmu. Padahal Hasan bin Thabit sama Ubay bin Ka'ab itu memang kerabatnya, tapi ketemu ke mbah yang ketujuh. Jauh banget. Jid yang ketujuh sana. Kerabat juga. Tapi kerabat ya lumayan jauh, tapi ini perlu dibantu. Karena ini pertama Hasan bin Thabit adalah pejuang potensi. Dia penyairnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang punya syair-syair sanjungan untuk Rasulullah, sampai hari ini diabadikan syairnya. Ubay bin Ka'ab yang pada akhirnya nanti dinobatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi imam tarawih di bulan Ramadan yang diikuti oleh para jamaah yang banyak itu. Nah, ini orang-orang besar di hadapan Allah dan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengajari agar Abu Thalhah peduli dengan orang-orang seperti itu. Lihat. Kemudian kalau kita memberikan kepada kerabat dan memang mereka membutuhkannya, maka di situ adalah double pahalanya. Pahala silaturahmi dan juga pahala sedekah murni. pada silaturahmi dan pahala sedekah murni, sedekah, pahala sedekahnya utuh, kemudian pahala silaturahim, kemudian menghindari dari kedzaliman. Bayangkan kalau ponakannya orang kaya, biasanya jarang yang bantu, karena semua orang, wah ponakannya orang kaya, coba tak taunya pamannya pelit, lit nyung sebelah dia, sudah pakai label ponaknya orang kaya, enggak pernah dapat kekayaan pamannya. Pamannya tidak ngasih, orang lain pun juga tidak ngasih. Karena apa? Ponaknya orang kaya. Misalnya Anda menyebut siapa orang terkaya di Indonesia saja. Si John Lalala misalnya, siapa saja. Datang namanya enggak pakai. Paling kaya sudah. Lah dia punya ponakan. Ponakannya dia. Hidup dengan dia. Ponaknya orang kaya, tak tanya apa. Ya Anda tidak bakal memperhatikan dia, wong dia paling kaya kok. Dia orang kaya pamannya. Ya enggak mungkin deh enggak dikasih sama pamannya, bayangkan. Orang lain pun lihat karena pamannya kaya ya kurang perhatian. Bahkan mungkin kalau mau sedekah, kalau sedekah kayaknya si Dulki sudah dikasih sama pamannya. Ya, maka dari itu bersedekah kepada kerabat ini tolong diperhatikan untuk sambung silaturahim. Kemudian setelah itu Anda berpikir tentang perjuangan dan dakwah. Sebab kami ingin bahwasanya kapan Anda berjuang di sini benar-benar sudah Anda pilah. Betul-betul itu adalah harta yang penuh berkah. Anda sudah beresi kewajiban Anda tentang zakat Anda. Utang-utang jatuh tempo. Kerabat-kerabat dekat yang harus Anda bantu sudah Anda beresin. Baru setelah itu Anda berjuang di sini, istimewa. Untung-untung Anda bisa semuanya. Bantu iya, kerabat beresin. Waduh luar biasa. Bantu pondok iya. Sebab kami selalu menyeru-nyeru pondok-pondok, khawatir, maka ini akan kami hadirkan dan kami ulang-ulang nih, supaya semuanya selamat, tidak dengan hawa nafsu bangun pondok ini. Ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketulusan di dalam beramal baik, sehingga benar-benar mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dan kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Syukran katsiran kepada guru kita semua Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para hadirin hadirat untuk bertanya dari bapak-bapak satu dan dari ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga Buya dan keluarga serta kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau bertanya Buya tentang zakat kepada masjid. Kan zakat kepada masjid tidak boleh. Tetapi bagaimana kalau jika pengurus masjid itu berhutang untuk keperluan masjid dan pembangunan masjid atas nama dia. Jadi kita berzakat kepada dia atas nama gharim, orang yang berhutang atas kemaslahatan agama. Bagaimana penjelasannya Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, tentang masalah hibah, seandainya kita punya anak perempuan semua, selagi kita masih hidup, suami istri maksudnya, kita hibahkan, ya maksudnya hibahkan misalkan sama rata, itu hukumnya gimana Buya? Maksudnya supaya gimana? Nanti hibahkan sama rata, jadi misalkan anak kan perempuan kepada semua. Kepada anak-anak? Iya, kepada anak-anaknya perempuan semua. Jikalau nanti kita meninggal salah satu, maksudnya biar enggak timbul ribut gitu, itu gimana Buya, dibolehkan tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid. Zakat tidak bisa digunakan untuk bangun masjid, tapi zakat boleh dikumpulkan di masjid ya, jangan salah. Sebab ada unikil wa Buya melarang mengumpulkan zakat di masjid. Dan ini fitnah. Yang tidak diperkenankan adalah zakat digunakan untuk membangun masjid dengan apapun caranya. Termasuk dengan cara masjid dipinjemin dulu. Kalau misalnya Anda membangun masjid, Anda yang minjemin masjid, Anda yang minjemin masjid. Gara-gara minjemin masjid sampai Anda itu punya utang ke sana sini, maka Anda boleh nerima zakat. Sebab masjid kalaupun kaya tidak wajib zakat, maka juga jangan nerima zakat. Ini kalau kita buka nanti program macam-macam. Jadi orang di nanti tetap dibuka nih celah ini, orang fakir tetap kalah nanti. Sebab masjid, utang masjid, bagaimana utang masjid? Utangmu, kalau utangmu boleh, kamu yang mengutang. Utang Anda ini orang manusia ini. Anda punya utang, Anda punya utang. Maka karena Anda punya utang, maka gharim. Al-gharimin, orang-orang gharim, orang yang punya hutang, maka dia berhak menerima zakat kalau orang punya hutang. Ini khilaf lagi, pengen mengeluarkan miliknya orang fakir dimasukkan ke masjid dengan cara itu. Nanti kalau dibuka sama aja bohong. Kita ingin menyempurnakan bantuan kepada fakir miskin, gara-gara dibuka semacam itu ya. Masjid ngutang dulu, nanti ngambil bangunan sana, sini, sini, sini, pas akhir tahun, tanya apa? Masjid punya utang 600 juta, zakatnya yang kumpul 500 juta. Ya Pak Pok, habislah nanti orang fakir gak dapat lagi. Gak boleh, jangan main-main urusan begini. Kalau Anda membiayai masjid, kok tiba-tiba Anda sampai nyungsep, bangkrut, Anda lalu punya utang, Anda baru boleh. Tapi kalau atas nama masjid, enggak. Tapi yang zakat, orang yang utang, orang per orang, iya. Orang per orang. Tapi kalau masjid, enggak. Jangan dibuka lagi urusan masjid ini. Ini kalau dibuka celah ini, orang fakir bahkan kehabisan. Sekarang masjid, sekarang gede-gede. Miliaran, cuma. Miliaran. Sudah ngerti nanti. Sudah komunikasi dengan badan zakat. Nanti ya, pengumpulan zakat, ini orang kaya di sini ngumpulin zakat per tahun ini kalau tidak salah 5 miliar. Langsung buat program masjid, anggarannya RAB-nya 5 miliar. Pas. Jangan dibuka kejahatan lagi dengan cara yang halus ini. Enggak ada. Kalau utang Anda, iya. Utang pribadi Anda, iya. Kalau Anda memang selama ini bantu masjid, bantu masjid, bantu masjid, tak taunya bangkrut Anda sampai nyungsep kemudian punya utang. Ya karena utang Anda. Jangan dibuka lagi urusan masjid ini. Sekarang satu gedung saja 2 miliar, satu gedung sekolah saja 2 miliar. Nanti dibuka lagi. Atas dasar sekolah Al-Bahjah punya utang, wah kacau nanti. Enggak bisa. Ya, kalau dibuka habis lagi orang fakir. Utang Anda. Sebab kalau masjid itu dengan patok 4 sudah sah. Tapi kalau patok 4, 1, 2, 3, 4 tanahnya, kemudian ada payung tutupnya pakai bambu, itu sudah iktikaf di dalamnya sudah sah. Tapi kalau perut orang enggak boleh kasih batu. Harus kasih makan. Ya biarkan masjid seperti itu, jangan digedein dengan duit orang fakir. Ini harus difahamkan makna ini. Kalau Anda lapar bagaimana? Orang fakir lapar, berobat, dikasih batu, patok 4, sembuh, kenyang, enggak ada itu. Ini loh maksud ini harus maqasid syariah itu harus maksudnya daripada zakat itu harus faham kita. Menggedekan masjid, masjidnya miliaran. Ya orang fakir kiri kanannya nyungsep dong, haram ini, gak boleh. Jangan dibuka lagi deh ini macam-macam nanti. Insaf satu sisi, alhamdulillah masih insaf. Zakat tidak boleh diberikan kepada masjid. Tapi caranya adalah jangan ada berhutang. Gharim, mana ada gharim masjid, gharim hutang. Kalau hutang Anda boleh, jangan gini soal. Masjid itu gak ada istilahnya, masjid itu kurang terus kalau pembangunan besar. Terus gak ada cukupnya. Bahkan selesai ini akan ada tambahan lagi. Pondok pun juga begitu. Masa mana ada pondok sudah cukup? Tim pembangunan bertanya, kapan pondok cukup? Pondok tidak akan cukup. Selesai bangunan, bangun baru lagi. Selesai bangunan, baru mulai lagi. Bangun pondok satu, pengen bangun pondok yang kedua. Itu kan perjuangan. Sampai kapan? Sampai kita mati, selesai. Ada pejuang-pejuang tanya, sampai kapan Buya begini? Sampai mati kita. Ya. Nanti kalau dibuka dengan cara hutang-hutang begitu, habislah hartanya orang fakir nanti. Seperti itu, jangan dibuka lagi, itu helah. Helah itu mengambil tapi dengan cara seolah dengan cara syar'i, helah. Nanti malaikat juga pintar pakai helah, oh iya. Saya tidak akan masuk ke neraka kamu, tidak akan bakar kamu, ya sudah kamu tak masukkan tong-tongnya saja yang saya bakar, digituin sama malaikat nanti. Tong, ya. Dimasukkan sama malaikat, aku ingin masukkan kamu, saya tidak masukkan aku ke neraka, aku masukkan kamu ke tong saja. Cuman saya misalnya masuk ke tong, tongnya tak masukkan ke neraka. Digituin juga, malaikat juga bisa helah nanti. Jangan main-main urusan begini. Urusan haknya orang fakir. Coba Anda sekarang, Anda biasakan kunjung, makanya Nabi mengajarkan kunjunglah pada orang sakit, orang fakir, orang lemah, agar hidup hati kita ini. Kalau orang itu benar ngurusi orang fakir dan hatinya hidup, enggak akan tega mengambil duit itu. Masjid itu enggak harus megah, yang penting ramenya jamaah. Itu tidak. Masjid segi empat, patok kayu saja sudah, yang gede luas, tanahnya wakaf, kayunya wakaf, nyaman. Mega masjid minimal berapa miliar? Kecil aja depan ini berapa miliar kan? Zakatnya di kampung dikumpulinnya berapa per ratus juta? Habislah nanti. Jangan dibuka lagi, jangan buat khilah. Nanti dimasuk kentong. Ah, baik Allah alam. Kemudian masalah hibah. Hibah beda dengan waris. Kalau Anda hibah, tapi ingat, jangan Anda menghibahkan harta Anda karena kecurigaan Anda bahwasanya pembagian waris secara Islam tidak adil. Awas, jangan sampai ngomong begitu. Sebab banyak orang menghibahkan hartanya waktu hidup itu karena curiga bahwasanya 1:1 itu tidak adil. Nah, ini enggak benar itu. Tapi kalau Anda memang menghibahkan kepada anak Anda waktu Anda hidup, bukan karena Anda khawatir atau bukan Anda curiga ketidakadilan syariat tadi, Anda kalau menghibahkan kepada anak memang wajib rata. Kalau Anda memberi kepada anak waktu Anda masih hidup tadi, namanya hibah, itu justru harus adil. Kalau Anda tidak adil, dosa. Tidak. Biarpun itu anak mama tetap sama kalau Anda memberi. Jangan-jangan tentang anak sayang dikasih lebih begini, itu mengundang kebencian, permusuhan, kedengkian, dan hukumnya haram. Jika ada seorang bapak dengan anak-anaknya tidak adil, ini beda. Tapi ingat, di saat Anda menghibahkan harta Anda waktu Anda hidup, ingat, jangan sampai terbetik di hati Anda keraguan-keraguan tentang keadilan fikih mawaris, faraid, pembagian waris dalam Islam. Jangan sampai ada itu. Kalau Anda didik anak-anak Anda dengan pendidikan yang benar, akhlak yang benar, kenal Allah dan Rasulnya, maka tidak akan insya Allah terjadi itu semuanya. Tidak usah khawatir. 1:2 pun enteng. Karena apa? Syariat. Ingat, justru kalau Anda memberikan waktu Anda hidup, harus adil. Cuman adil ini bukan artinya adil itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya anaknya 4. Yang satu sudah dewasa rumah tangga. Dikasih mobil, duit 50 juta. Anak yang bayi umur 7 tahun, umur 6 bulan kasih ini. Tidak begitu caranya. Artinya dalam gambaran kita itu, kita tidak boleh niat dolim. Misalnya karena dia sudah nikah, kita buatkan rumah. Tapi berikutnya sudah kita siapkan. Ini nanti juga begitu sama. Dan nanti kurang lebih, tidak harus bersih misalnya. Ya kurang lebih dah. Pokoknya tidak ada keinginan kita untuk beda-bedakan antara anak dengan anak. Dan itu tidak adil dan dolim. Haram hukumnya. Kalau Anda tidak adil, biarpun itu anak yang paling Anda sayangi, jangan sampai dia menjadi setan. Menjadi sebab permusuhan di antara anak yang lainnya. Ini biasanya orang tua itu kalau sudah anak laki satu-satunya, anak perempuan satu-satunya, kalau sudah paling sayang-sayang dengan dia, sudah apapun dikasih ya nak. Yang lain enggak. Kalau sudah sampai di antara adik dan abangnya itu kalau punya hajat itu enggak bisa ngomong ke ibunya langsung. Lewat adiknya yang satu ini. Adik minta komik. Iya kan dikasih, pasti dikasih, lihat-lihat. Iya kan? Giliran bapak ibunya mati, sekarang kau ngapain? Sudah meninggal bapak ibu, disingkirin, makan rebutan waris terjadi. Gara-gara tidak adilnya orang tua. Dan sampai kadang derajat ketidakadilan itu luar biasa. Na'udzubillah kita menemukan orang tua-orang tua yang seperti itu menjadikan sebab permusuhan di antara anak-anaknya. Bahkan dengan anaknya yang paling baik pun terus saja, gak tahu kok ada ya ibu begitu? Ini ada. Sampai anak itu nangis, buya saya itu dengan ibu saya gak pernah benar. Ngambil duit, saya minta setiap saya dapat duit, saya ini, saya jual ini, saya sampai jual ini. Padahal duit saya itu juga ngerti, diberikan kepada salah satu anak yang paling disayang itu. Jadi yang lain dirongrong. Misalnya anak disayang itu anak yang paling bontot deh. Sudah begitu paling males, paling dimanja, sehingga juga gak sukses semuanya. Lihat. Ibu sang ini mengambil dari kakak yang pertamanya ini, mungkin ya dianggap paling, pokoknya ngambil duit, sudah enggak santun, dikit terlambat saja bilang kamu durhaka. Ini kok ada ibu kayak begitu, hati-hati, kalau Anda jadi ibu jangan begitu. Sedang itu ngambil duit dari mana? Dikasihkan anaknya satunya lagi. Dan anaknya sudah punya senjata, bu, ma, butuh duit, ma, ini, enggak tega, ngambil kakaknya lagi, tidak ngasih kakaknya, marah-marah lagi. Ini ibu model apa kayak begitu? Dan ini ada loh, sering ada pengaduan kepada kami. Ibu yang tidak adil, sehingga anaknya satu dirongrong, yang satu adalah dimanja berlebihan. Ini menjadi sebab permusuhan. Kalau bapaknya mati, pasti tidak akur ini. Kenapa? Ada dendam tersembunyi. Sudah meninggal mau apa lagi? Aman kan? Enggak ada yang minta lagi duit kan? Sebab aku tahu duit yang diambil oleh ibu adalah untuk kamu. Ya kan? Ini kita menemukan. Dan sampai menangis di hadapan kami. Nangis, saya harus berbuat apa? Yang perlu kamu tanamkan adalah kecintaanmu kepada adikmu harus tetap. Iya bu ya, saya diam-diam juga akhirnya akan mulai kan? Dengan adiknya sudah mulai enggak suka dia. Karena setiap ibunya meminta, itu pasti curiga, pasti suudon adiknya yang ngerong-ngerong lagi. Kan gitu ya? Itu terus jadi permusuhan. Awas, hei para orang tua, ingat anak-anakmu. Jangan sampai Anda tidak adil di saat Anda harus memberikan waktu Anda masih hidup. Termasuk senyum saja enggak adil, ciuman enggak adil itu sudah enggak boleh. Kalau mencium anaknya dua, ya dua. Ini ya, senyum ke mana sama anak, sama ini. Oh, menjadi kebencian nanti itu. Abah beda-bedain. Enggak. Kalau cinta di dalam hati memang kadang berbeda. Cinta itu enggak bisa kita menyamakan karena itu pemberian dari Allah. Nabi pun adil secara zahir kepada istri-istri beliau, tapi dalam cinta Nabi enggak bisa meratakan, menyamakan sebab urusan rasa dan perasaan, sehingga Nabi mengadu kepada Allah, "Hadza qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma la amlik." Ini adalah cara bagiku secara zahir yang aku mampu, adapun batin ya Allah urusanmu aku tidak bisa mampu. Tidak bisa adil. Maka fala tulumni, jangan kau caci saya, jangan kau salahkan aku ya Allah tentang apa yang aku tidak mampu. Sehingga mungkin Anda mencintai anak salah satu putra Anda dengan cinta yang lebih, tapi justru dengan cinta ini tidak boleh Anda lalu berbuat tidak adil. Itu zalim dan dosa, menjadi sebab permusuhan di anak. Hati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Jangan lupa malam ini, kalau memang betul malam terakhir tarawih ya, besok. Berarti kalau memang besok itu ada, sudah besok ngaji aja, ngapain ngaji ditutup-tutup. Kalau memang besok adalah puasa terakhir, tetap ada ngaji. Ibu tidak datang, bapak datang, saya ngaji tetap. Ngaji ibadah kok. Kalau suruh sholat terus kan ya berat ya, capek. Malamnya sudah terawih. Kalau sudah ngaji begini, 1.5 jam, ibu bisa duduk di sini 1 jam. Padahal pahalanya lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang Anda dirikan. Insya Allah besok tetap ada pengajian. Enaknya ada atau enggak ya? Gini saja, kalau memang beritanya tentang hari rayanya lebih awal, kalau enggak ada, kalau udah pasti berita hari raya itu sebelum ada pengajian, enggak usah ada pengajian. Kalau berita hari raya sebelum pengajian, misalnya, enggak tahu yang diambil pemerintah itu yang mana. Apakah menurut guru Yatul Hilal atau menurut hisab? Kita pasrah dengan pemerintah, kita tidak mengajari untuk berbeda dengan pemerintah. Apa yang diambil pemerintah adalah dipatuhi. Kalau ternyata sampai menjelang pengajian kok belum ada kabar, kita ngaji saja. Kalau ternyata nanti ada kabar, kita perpendek saja bil barokah. Kemudian setelah itu kita berbuka, siap-siap untuk konvoi untuk takbir keliling, ziarah ke masjid-masjid insyaallah. Kemudian jangan lupa besok Sabtu pagi ada pengajian biasa hadis tafsir, dan pengajian tafsir untuk setelah hari raya dimulai tanggal 28 Syawal atau 22 Juli. Hadisnya 29 Syawal atau 23 Juli. Kemudian kitab hikamnya yang ada di alun-alun di Masjid At-Taqwa alun-alun 1 Dzulqa'dah atau 24 Juli. Kemudian Minhajul Abidinnya di Waru Peleret 29 Syawal. Baik, ini saja insyaallah. Dan mohon diniatkan untuk bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa kebutuhan pondok pesantren, jadikan bahan untuk memohon kepada Allah di malam nanti insyaallah, malam Lailatul Qadar insyaallah. Ya, berharap kita mendapatkan kemuliaan itu. Kemudian besok menghidupkan malam hari raya. Kalau Anda bisa menghidupkan malam itu, minimal Anda matikan itu televisi. Minimal adalah Anda sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, itu minimal. Setelah itu Anda tidur lebih bagus daripada harus iktikaf di depan televisi. Untung-untung Anda sambung dengan berzikir, dan berbanyaklah malam itu adalah dengan takbir. Takbir mursalnya, yaitu takbir di luar sholatnya, itu perbanyak. Sampai kapan? Sampai besok